Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Alamus Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi At-Ta'ifati An-Najiyati Al-Mansurah karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Terkhusus di sini kita akan masuk pada soal jawab yang ke-104 terkait dengan waktu bangkitnya hari kiamat. Soal Al ya'lamu ahadun mata takunu sa'ah? Apakah ada seseorang yang mengetahui kapan akan terjadi kiamat? Ya. Jawab, maji'us sa'ati min mafatihil ghaib allati ista'tsara Allah ta'ala bi'ilmiha. Maji'us sa'ah, datangnya hari kiamat, min mafatihil ghaib, termasuk daripada kunci-kunci urusan ghaib, allati ista'tsarallahu bi'ilmiha, yang Allah Subhanahu wa taala bersendiri tentang pengetahuan akan bangkitnya kiamat tersebut. Kama qala, sebagaimana qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, inna allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum mada taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal indahu ilmu sa'ah, di sisinya lah ilmu tentang kiamat. Wa yunazzilul ghais, dan Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada di rahim-rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan suatu jiwa tidak mengetahui apa yang taksib dia akan lakukan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidaklah suatu jiwa mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ya. Surat Luqman ayat 34. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ayyana mursaha. Kapan ditegakkannya hari kiamat itu? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan bahwa ilmu tentang kiamat itu inda rabbi, ada di sisi Rabbku. La yujalliha di waktiha illahu. Tidak ada yang menjelaskan. Tidak ada yang menjelaskan tentang waktunya illa huwa, kecuali Allah. Thaqulat fis samawati wal ard. Hal itu berat di langit-langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat tidak akan datang kepada kalian melainkan tiba-tiba. Al-A'raf 187. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan ditegakkannya, dalam hal apa engkau terhadap dhikraha, yakni penyebutan, ingatan tentang kiamat. Ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu tempat berakhirnya. An-Nazi'at ayat 42 sampai 44. Walamma qala Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anis sa'ah, maka beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Qal, beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Wa dzakara amarataha. Lalu beliau menyebutkan tanda-tanda kiamat itu. Wazada fi riwayah, dan atau malaikat Jibril ya menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat itu, lalu menambahkan dalam riwayat, wazada fi riwayah, dalam suatu riwayat ditambahkan, fi khamsin la ya'lamuhunna illallah ta'ala, dalam lima hal yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Watala al-ayat as-sabiqah. Lalu menyebutkan ayat yang lalu. Nah, demikian jawaban atas pertanyaan itu yang disebutkan tadi. Nah, sedikit kita akan jelaskan tentang ini. Jadi di sini, ya, salah satu daripada iman bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhirat, adalah artinya juga mengimani adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Ya, al-ba'ats, kebangkitan, hari kiamat sekarang, sebelum itu. Nah, tentang bangkitnya hari kiamat itu sesuatu yang pasti tentunya. Hanya saja di sini penulis ingin menjelaskan bahwa kapan terjadinya itu sesuatu yang gaib. Kalau terjadinya pasti, namun kapan ini adalah urusan gaib. Ya, tidak ada yang mengetahui kapan akan bangkit. Di dalam riwayat-riwayat pun disebutkan, namun tetap dalam penyebutan yang sifatnya global. Misalnya disebutkan bahwa kelak hari kiamat akan bangkit di hari Jumat. Ya, hari kiamat akan bangkit setelah terjadi tanda-tanda hari kiamat, dan begitu seterusnya. Nah, itu semua tetap masih global. tidak menentukan secara pasti kapan terjadinya kiamat. Oleh karenanya di sini beliau mengatakan maji'us sa'ah min mafatihil ghaib allati ista'sarallahu ta'ala bi'ilmiha. Datangnya hari kiamat itu termasuk kunci-kunci urusan ghaib yang ista'sarallah, Allah bersendiri dalam hal pengetahuan tentangnya. Betul-betul ini hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Sehingga makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla juga tidak tahu. Allah tidak mengabarkan kepada mereka. Seperti malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril, beliau padahal pembawa wahyu yang menyampaikan berbagai berita dari Allah kepada para nabi, para rasul. Malaikat Jibril pun tidak tahu kapan bangkitnya kiamat. Karena itu seperti pada hadis yang tadi kita baca, ya, hadis Jibril, di antara pertanyaan Jibril kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mata sa'ah, kapan bangkitnya kiamat? Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Nabi Muhammad tidak lebih mengetahui daripada malaikat Jibril. Sama-sama mereka dalam hal ini. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam tidak mengetahui, Jibril pun tidak mengetahui. Nah, sehingga ini benar-benar ista'sarallahu bi'ilmiha. Allah bersendiri dalam mengetahui kapan bangkitnya kiamat itu. Karena itu kita dapati ayat-ayat Al-Quran Al-Karim menegaskan hal ini dengan tegas, dengan jelas. Beberapa ayat yang tadi kita baca di antaranya, ya, innallaha indahu ilmu sa'ah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya lah ilmu sa'ah. Ilmu tentang hari kiamat. Ya. Dalam ayat yang lain pada surat Al-A'raf, yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan ditegakkan kiamat itu? Qul innama ilmuha inda rabbi. Jawab kepada mereka bahwa ilmu tentang kiamat inda rabbi, di sisi Rabbku. La yujalliha, tidak ada yang menjelaskannya. Liwaktiha, terhadap waktunya, illahu, kecuali dia, Allah Azza wa Jal. Nah, dengan begitu jelas ayat ini menyebutkan bahwa benar-benar pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, siapapun dari manusia yang mengaku ya, mengetahui urusan ini, kapan bangkitnya kiamat, ini jelas batil. Dan ini bahkan ada kesyirikan padanya, karena dia seolah-olah dengan ini menyertai Allah dalam pengetahuan tentangnya. Nah, ini syirik, ya, menyamakan dirinya dengan Allah Azza wa Jal dalam bab ini, ilmul ghaib, mengetahui urusan ghaib, dan ini ghaib yang termasuk mutlak. Ya, karena ghaib itu kata ulama ada dua macam, ada ghaib yang mutlak, ada ghaib yang muqayyad. Ghaib yang muqayyad artinya ghaib bagi sebagian namun diketahui oleh yang lain. Ghaibnya terkait dengan sebagian makhluk, ya. Namun kalau ghaib yang mutlak, betul-betul ghaib mutlak hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu selainnya. Nah, tentang kebangkitan kiamat ini termasuk ghaib yang mutlak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, sehingga kalau ada seseorang, siapapun dia, menganggap atau dianggap dia tahu kapan bangkitnya kiamat, berarti di sini ada kesyirikan. Ya. Kemudian, ahibati fillah rahimakumullah, terkait dengan ini, ya, terkait dengan ini, mungkin kita mengetahui adanya ramalan-ramalan, ya. Sekian waktu yang lalu kita dengar macam-macam berita. Nah, di antaranya mungkin yang cukup heboh tahun 2012. Sekarang ini sudah 2022, 10 tahun yang lalu. Ya. Sebelum 2012 marak sekali, gencar sekali, dunia akan hancur. Sampai ada yang bertanya-tanya betul apa tidak. Ya. Akan terjadi seperti itu. Ya, hancurnya dunia pada tahun 2012. Dan herannya sebagian orang sempat khawatir dengan berita-berita seperti itu. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim enggak perlu khawatir. Dan kita bisa jawab secara pasti bahwa itu jelas berita bohong. Bohong dalam arti ya tidak sesuai kenyataan. Ya. Tidak benar dan enggak perlu khawatir, enggak perlu digubris, enggak perlu kemudian kita pesimis dalam hidup. Ya. Jadi ini salah satu contoh dan kita katakan ya pasti salah begitu saja. Dan ternyata seperti yang kita ketahui, sekarang sudah 2022, sudah lewat 10 tahun itu kejadian. Ya, berita-berita seperti itu. Mungkin juga suatu saat ada lagi muncul berita-berita lagi, ramalan-ramalan lagi. Dan di antara yang marak ya di kalangan sebagian muslimin, ya, berita-berita tentang umur dunia. Nah, ini cukup marak juga. Bahwa umur dunia sampai demikian dan demikian, ya artinya kalau sudah habis umurnya, ibarat manusia mati, dunia pun hancur. Dunia hancur berarti kiamat. Ya kan? Nah, telah diingatkan oleh sebagian ahlul ilm, para ulama, ya, bahwa ini juga jelas suatu kesalahan. Berita tidak benar. Walaupun sebagiannya menisbatkannya kepada salah satu dari ulama Islam, misalnya Imam Suyuti mengatakan begini dan begini dalam kitabnya demikian dan demikian. Ya. Tentu ya, kita katakan bahwa siapapun kalau salah ya kita katakan salah, ya. Dan saya yakin juga semacam beliau tidak akan menjazm memastikan bahwa umur dunia demikian dan demikian, kalau setelah itu pasti terjadi kiamat. Ya. Tidak. Hanya saja di sini ada terjadi kesalahan pemahaman dari bacaan-bacaan yang mereka baca. Dan terkait dengan riwayat-riwayat yang perlu di apa? Terkait dengan riwayat-riwayat yang perlu diteliti, dilihat sahih atau tidak, riwayat-riwayat itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak dalam kritik riwayat, ya, naqdu al-asanid. Ya, jadi intinya bahwa itu riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya, pemahamannya pun tidak seperti yang dipahami orang-orang tentang umur dunia tersebut, dan kita sudah punya patokan yang pasti dan sahih, tidak ada keraguan padanya, yaitu ayat-ayat semacam yang tadi kita baca, ya, dan hadis-hadis Nabi yang juga sangat jelas seperti yang tadi disebutkan. Malaikat Jibril saja tidak tahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam afdalur rusul, rasul yang paling mulia, juga tidak tahu. Mana mungkin kemudian datang berikutnya orang kemudian mengatakan tahu dengan bahasa yang tegas atau bahasa yang tidak tegas. Namun intinya, ya, menganggap bahwa tahu akan terjadinya hari kiamat itu kapan. Ya. Ini jelas batil, sehingga kita harus tinggalkan dan berhati-hati daripada berita-berita atau kajian-kajian tentang hal tersebut. Kemudian kita beralih kepada soal jawab yang ke-105. Soal, ma mithalu amaratis sa'ah minal kitab. Apa contoh amarat as-sa'ah, tanda-tanda kiamat, minal kitab, dari Al-Quran. Ya. Nah, sekarang beliau, penulis rahimahullah, membahas kepada, menerangkan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat. Nah, itu yang ada. Kalau kapan datangnya, seperti yang tadi dijelaskan, tidak ada yang tahu. Yang ada bahwa Allah Azza wa Jal dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang tanda-tandanya. Kapan akan datang, kapan akan bangkit, ini tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda itu ada yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ada pula yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda itu kemudian juga oleh ulama dibagi menjadi dua, ada amarat atau asyarat istilahnya, ya. Kadang amarat, kadang diistilahkan dengan asyarat. Asyarat secara makna sama saja. Kita terjemahkan dengan tanda-tanda. Nah, itu ada yang kubra, asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kiamat yang besar. Kemudian yang kedua adalah asyratus sa'ah as-sughra. Tanda-tanda kiamat yang sughra, yang kecil. Ya. Jadi ada tanda kiamat yang besar, ada tanda kiamat yang kecil. Apa tanda kiamat yang besar, apa tanda kiamat yang kecil? Nah, buku-buku menjelaskan, ya, tentang ini. Dan ulama tentunya menerangkan kalau tanda kiamat yang kecil itu banyak sekali. Sangat-sangat banyak. Namun tanda kiamat yang besar, ya, ada kurang lebih 10 tanda, ya. Dan itu yang masyhur sebagai tanda-tanda kiamat besar, seperti munculnya Dajjal, ya. Kemudian nanti ada turunnya Nabi Isa. Kemudian nanti ada apa? Ad-Dukhan. Ya. Ada apa, terbitnya matahari dari barat, dan mungkin nanti akan disinggung oleh penulis rahimahullah. Nah, itu beberapa contoh tanda-tanda kiamat yang besar. Nah, di sini ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan baca beberapa tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Al-jawab, jawabnya, mithlu qawlihi ta'ala. Sebagai contoh, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-An'am ayat 158, hal yang zurun illa an ta'tiyahumul malaikah au ya'tiya rabbuk au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Hal yang turun, tidakkah atau tidaklah, ya, yang turun mereka itu menunggu illa an ta'tiyahumul malaika, kecuali nanti datangnya kepada mereka para malaikat, au ya'tiya rabbuk, atau datang kepada mereka Rabbmu, au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian ayat-ayat Rabbmu. Ya. Jadi sudah manusia itu ya itu. Sesungguhnya menunggu waktu-waktu tersebut. Ya, intinya datangnya kiamat. Datangnya di sini juga sebagian tanda-tandanya. Ya'ti ba'du ayati rabbik. Ya. Datang sebagian tanda-tanda Rabbmu, tanda-tanda kebesaran, ayat-ayat Rabbmu. Nah, apa yang dimaksud? Yang dimaksud dalam ayat ini, wallahu alam, yang saya ketahui dari sebagian penjelasan, yakni terbitnya matahari dari barat. Ya. Dan ini salah satu dari ayat atau min al-ashrat al-kubra, termasuk dari tanda-tanda kiamat yang besar. Yauma yati ba'du ayati rabbik, di hari di mana datang sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu, yakni terbitnya matahari dari barat, ya. La yanfa'u nafsan imanuha, iman seseorang tidak akan bermanfaat kepada jiwa itu. Jadi kalau setelah itu baru beriman, maka enggak manfaat imannya. Pintu taubat sudah tertutup, ya. Ini sebagai salah satu batas waktu yang ini sifatnya umum berlaku kepada semua orang. Adapun berlaku kepada perorangan, pintu taubat tertutup dengan bila mana nyawa sudah ditenggorokan. Adapun ini berlaku bagi semua orang, ketika matahari telah terbit dari barat, maka taubat siapapun tidak akan diterima. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, yang sebelumnya dia belum beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau sebelum itu yakni dia belum menghasilkan pada imannya itu suatu kebaikan. Ya. Nah, ini salah satu ayat yang menyebutkan tentang tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Sekali lagi, yakni terbitnya matahari dari barat. Wa qawlihi ta'ala, juga firman Allah ta'ala pada surat An-Naml ayat 82, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Wa'idha waqa'al qawlu alaihim, bila ketetapan telah ditetapkan, jatuh pada mereka, akhrajna lahum dabbatan minal ardi. Kami keluarkan untuk mereka dabbah minal ardi. Dabbah ini ya hewan ya. Minal ardi, dari bumi, tukallimuhum, yang hewan itu bisa bicara dengan mereka. Annan nasa, bahwa orang-orang kanu, mereka itu biayatina la yukinun, tidak yakin terhadap ayat-ayat kami. Nah, ini juga ayat yang menyebutkan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Yaitu apa? Dimunculkannya hewan yang tidak seperti biasanya. Ya. Yang hewan ini, ya, tukallimuhum, bisa bicara dengan manusia. Jadi ini hewan yang gak pernah ada seperti hewan-hewan biasanya. Nah, karena ini memang Allah Azza wa Jalla memunculkannya sebagai salah satu tanda akan dekatnya kebangkitan hari kiamat itu. Dan ini juga salah satu tanda yang besar, ya, termasuk asyarat kubra. Nah, hewan ini pun nanti menunjuk siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Dia tahu mana seorang yang beriman, mukmin, dan mana yang tidak beriman. Dan dia juga bisa bicara dengan manusia tadi. Nah, ini hal yang luar biasa. Dan memang di waktu-waktu tersebut, yakni mendekati hari kiamat, banyak terjadi hal-hal yang luar biasa. Ya, termasuk Dajjal, ya. Dajjal ini termasuk hal yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Dan semuanya tentu dengan izin Allah Azza wa Jal, dan memang ini menjadi ujian bagi manusia di saat itu. Ya. Kemudian juga Allah Azza wa Jal berfirman pada surat Al-Anbiya ayat 96-97, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wahum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'adul haq. Sehingga bila mana futihat Ya'juj wa Ma'juj, dibuka Ya'juj dan Ma'juj. Wahum min kulli hadabi yansilun, dan mereka itu dari tiap tempat tinggi yansilun, turun. Ya. Hadab, yakni al-murtafi' minal ard, tempat yang tinggi dari suatu bumi, ya. Artinya ya semacam bukit, gunung. Nah, keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Tentunya dari tempat yang ditentukan Allah Azza wa Jal. Dan ini juga hal yang luar biasa. Ya, umat yang sangat banyak, luar biasa banyaknya, yang sampai sekarang mereka ada, tapi di tempat yang tersembunyi. Ini juga suatu keajaiban dari Allah Azza wa Jal, di mana mereka itu ada di suatu tempat yang sampai sekarang manusia tidak tahu. Tapi mereka ada, kita yakin. Ya, karena zaman dulu, seperti yang diceritakan pada surat Al-Kahfi, bagaimana Raja Dzulqarnain membikin set benteng yang menghambat mereka dari umat yang lain. Ya. Artinya dulu adalah umat sebagaimana umat yang lain hidup bersama dengan umat yang lain. Dia juga dari Bani Adam, anak keturunan Adam. Hanya saja golongan ini adalah golongan yang suka merusak. Ya. Sehingga tidak bisa hidup bersama dengan masyarakat yang lain karena sifat mereka yang suka merusak. Maka seperti kisah yang kita ketahui dalam surat Al-Kahfi, akhirnya orang-orang minta kepada Dzulqarnain untuk menutup ya, akses antara orang-orang dengan mereka. Ditutuplah mereka, dan akhirnya mereka di tempat tersebut. Mereka hidup, mereka berketurunan, dan terus hidup. Ya, dan akhirnya tidak ada akses kepada orang-orang yang lain, orang-orang lain pun enggak bisa ke mereka. Nah, tertutup, wallahu alam, persisnya di mana, namun mereka ada sampai sekarang. Ya. Nah, saat bangkitnya kiamat, maka Allah Azza wa Jalla akan membukakan untuk mereka jalan sehingga mereka bisa bertemu lagi dengan bangsa manusia yang lain. Dan dengan jumlah yang sudah begitu banyak, dengan sifat mereka yang merusak, akhirnya mereka betul-betul di dunia ini merusak habis-habisan. Betul-betul habis-habisan. Ya, dan mereka dengan kesombongannya, bukan hanya membunuhi manusia, bahkan mereka ingin berperang melawan makhluk yang di langit. Ya, sehingga mereka pada akhirnya melemparkan anak-anak panah mereka ke langit. Bukan lagi menyasar ke manusia karena sudah takluk semua. Makanya ketika manusia bersama Nabi Isa ketika itu tidak menghadapi mereka dengan kekuatan. Tidak, karena ini enggak bisa dihadapi dengan kekuatan. Akhirnya mereka, Nabi Isa dengan orang-orang ketika itu hanya menyelamatkan diri di Gunung Tur. Ya, menunggu pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka di satu sisi tadi dengan kecongkakannya, kesombongannya, merasa sudah menguasai bumi, ingin ya menghadapi makhluk yang di langit. Dan melemparkan anak panahnya ke sana dan turun ada darahnya. Ya, walhasil kemudian Allah Azza wa Jalla binasakan mereka. Seperti yang diceritakan dalam hadis-hadis. Sehingga semua mereka mati. Nah, ini hum min kulli hadabin yansilun. Ketika itu dari tiap-tiap tempat yang tinggi mereka turun. Ibarat air yang mengalir saking banyaknya mereka. Waqtarabal wa'dul haqq, dan semakin dekat janji kebenaran. Artinya kebangkitan kiamat tersebut. Jadi ini adalah salah satu peristiwa yang mendekati kebangkitan kiamat. Dan ini juga salah satu daripada asyarat kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Wa qauluhu ta'ala pada surat Ad-Dukhan ayat yang ke-10, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Fartaqib, maka nantikanlah. Tunggulah yawma ta'ti as-sama', di hari langit datang dengan membawa dukhanun mubin, asap yang nyata. Yauma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, datang dengan asap yang nyata. Ini juga salah satu dari tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu ad-dukhan, asap yang tebal, asap yang betul-betul membuat sempitnya kehidupan manusia ketika itu. Demikian juga pada surat Al-Hajj ayat yang ke-1 atau pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan as-sa'ah, hari kiamat itu, syai'un 'adzim, sesuatu yang besar. Ya. Yeah. Wa ghairuha, dan selainnya dari ayat-ayat. Jadi ini beberapa contoh tanda-tanda bangkitnya kiamat yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Berikutnya as-su'al as-sadisah wa mi'ah, atau as-su'al as-sadis wa mi'ah, pertanyaan 106. Ma mithalu amarati as-sa'ah min as-sunnah? Apa contoh tanda-tanda hari kebangkitan hari kiamat, tanda-tanda bangkitnya hari kiamat minas sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis. Jawabnya mithlu ahadits tulu'i syamsi min maghribiha, sebagai contoh adalah hadis-hadis tentang tentang terbitnya matahari, min maghribiha, dari baratnya. Ya. Wa haditsud dabbah, juga hadis-hadis tentang hewan dabbah itu. Wa hadits al-fitan, hadis tentang fitnah, yakni peperangan. Kadajjal, seperti keluarnya Dajjal. Ini terjadi peperangan besar juga, ya kan? Antara pasukan Dajjal dengan pasukan Muslimin, ya, yang dipimpin oleh Al-Imam Mahdi. Dan juga di situ ada Nabi Isa. Al-Malahim itu peperangan besar di antara Muslimin dan Kuffar, di mana korbannya luar biasa, sangat banyak sekali. Disebutkan bahwa sampai burung yang lewat antara mayat-mayat itu, di atas mayat-mayat itu, akhirnya burungnya pun jatuh. Ya, mati juga, saking jauhnya, saking banyaknya mayat-mayat itu. Ya, itu gambaran bagaimana dahsyatnya pertempuran di akhir zaman antara Muslimin dengan Kuffar. Wa hadis nuzul Isa, kemudian hadis-hadis tentang turunnya Isa. Wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj, juga hadis-hadis tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa hadis ad-dukhan, hadis-hadis tentang ad-dukhan, asap. Wa hadis ar-rih allati taqbidu kull nafsin mu'minah, juga hadis-hadis tentang angin yang mencabut nyawa tiap seorang yang beriman. Wa hadis an-nar allati tadhhar, dan hadis-hadis tentang api yang muncul. Ya. Wa hadisul khusuf, dan hadis-hadis tentang khusuf, tenggelamnya beberapa tempat di bumi ini. Nah, ini beberapa contoh hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat yang mayoritasnya kita sudah ketahui, ya, seperti yang tadi disebutkan. Termasuk di sini adanya angin dari arah timur yang berhembus dan mencabut nyawa-nyawa orang yang beriman. Sehingga kaum mukminin kelak akan mati semua sebelum bangkitnya kiamat. Sehingga bangkitnya kiamat itu hanya akan dialami oleh orang-orang kufar, musyrikin, orang-orang kafir, bukan orang-orang Islam. Yang melihat dahsyatnya kebangkitan kiamat mereka, ya, melihat bagaimana bumi guncangkan, kemudian gunung-gunung ya berjalan, kemudian langit terpecah, bintang berserakan, itu yang menyaksikan adalah orang-orang kafir, musyrik. Adapun mukminin, mereka telah tiada, mereka dicabut melalui angin yang tadi disebutkan itu. Ya. Alhamdulillah, ini kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Karena tadi disebutkan, inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Ya. Suatu yang besar, sehingga sangat mengerikan. Allah karuniai mukminin untuk tidak melihat hal yang mengerikan tersebut. Kemudian disebutkan juga di antara tanda kiamat yang tersebut pada hadis Nabi, yaitu api yang muncul. Ini yang dimaksud, wallahu a'lam. Jadi di sana sini nanti akan muncul api, ya, kebakaran di sana sini. Bahkan kalau di lautan juga, wa idzal biharu sujirat, lautan juga akan menyala. Jadi manusia itu nanti akan digiring oleh api itu, ya. Tinggal di satu tempat, ada api, mereka akan pergi. Ya, sehingga ada yang pergi dengan berjalan kaki, dengan naik kudanya, naik untanya. Masing-masing berjalan, gak mungkin di tempat itu lagi karena api terus berjalan, menggiring mereka. Sana sini. Sehingga hari-hari mereka berjalan demi menghindari api itu sampai nanti terkumpullah orang-orang itu di daerah Syam. Ya. Nah, ini tempat berkumpul mahsyar, tapi mahsyar di dunia ini ya, belum mahsyar kiamat setelah kebangkitan mereka dari alam kubur. Ya, bukan. Bukan setelah kebangkitan dari alam kubur mereka, bukan. Tapi ini ketika di dunia sebelum bangkitnya kiamat akan terjadi juga seperti itu. Mereka digiring oleh api sampai ke daerah Syam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk dari tanda-tanda kiamat adalah al-khusuf. Khusuf ini yakni tenggelamnya suatu daerah ke dalam bumi, masuk ya suatu wilayah. Disebutkan dalam hadis ada salah satu khusuf. Ya. Ada daerah masyrik, timur, ada daerah maghrib, barat. Ya, suatu daerah tiba-tiba masuk ke dalam bumi, tenggelam. Ya, persisnya itu bagaimana tentunya ya itu hal yang bagi kita masih gaib, ya kan. Ulama juga bicara tentunya ini sebetulnya kapan terjadinya, sudah atau belum. Bisa dilihat di dalam syarah-syarah ulama terhadap hadis-hadis tersebut. Tapi intinya itu yang dimaksud dengan khusuf, ya, yang itu menjadi salah satu tanda bangkitnya kiamat. Waghairuha, dan selain itu dari hadis-hadis Nabi SAW, tentunya untuk mengetahui lebih jauh, bisa dibaca kitab-kitab tentang ini, seperti kitab-kitab Al-Malahib, ada yang karya ulama dulu, seperti Ibn Kathir rahimahullah, ya, atau ulama sekarang misalnya Syekh Hamud At-Tuwaijiri, dan juga ada kitab Asyratus Sa'ah itu yang juga rinci menyebutkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sampai di sini dulu mungkin ta'lim kita pada atau materi kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.